Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du tayyibarakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1057. Qala rahimahullah wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'dhaman nasi ajra fis shalah ab'aduhum ilaiha mamsa fa ab'aduhum walladhi yantadhir sholata hatta yusalliha al-imam a'dham ajra min alladhi yusalliha thumma yanamu. Muttafaqun alaihi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari Abu Musa, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang yang paling besar pahala sholatnya adalah yang paling jauh ketika berjalan menuju ke tempat sholat dan yang paling jauh. Dan orang yang menunggu pelaksanaan sholat sampai sholat bersama dengan imam lebih baik, lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian tidur. 6. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi menyampaikan hadis sebagai dalil tentang keutamaan berjalan menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Semakin jauh jalan yang ditempuh, semakin besar pahala yang didapat. Taib. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sholat bersama imam dengan berjamaah. Sekalipun agak tertunda pelaksanaannya. Datang azan, komanya lama nunggu imam datang. Ditunggu. Lama ditunggu. Baru datang imamnya, kemudian sholat berjamaah bersama imam. Itu pahalanya lebih baik daripada dia datang ke masjid di awal waktu, kemudian imamnya gak kunjung datang, gak sabar, dia sholat sendirian, kemudian pulang tidur. Nah, walaupun dia sholat di awal waktu, ya, di sini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah bersama imam. Keutamaannya lebih besar, ya. Tapi di sini disebutkan sumayanamu, menunjukkan sholatnya ini sholat isya. Datang isya, nunggu imam datang, kok enggak muncul-muncul, ya kan? Ini ngantuk. Sholat sendiri di awal waktu, kemudian pulang tidur. Nah, dia dapat keutamaan sholat di masjid, tapi dia keutamaannya kecil karena sholatnya tidak bersama dengan imam. Adapun yang masih setia menunggu kedatangan imam, kemudian sholat bersama dengan imam walaupun waktunya agak bolor, itu masih lebih baik. Nah, itulah pentingnya berjamaah. Jadi kita mengedepankan jamaah daripada tepat waktu, ibaratnya gitu. Usah milih sholat di awal waktu tapi sendirian, sama sholat agak molor dikit tapi jamaah, itu lebih utama mana? Lebih utama yang berjamaah. Ini kondisi yang dihadapkan pada pilihan tersebut. Tapi kalau ditanya yang lebih afdol, ya mesti sholat di awal waktu dengan berjamaah bersama imam, ya. Nah, taib. Kemudian hadis berikutnya yang ke 1058. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiru al-masyaina fid dulam ila al-masajid bin nur at-tami yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari sahabat yang mulia Buraidah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang tetap berjalan menuju ke masjid di kegelapan malam, bahwa nanti di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Salat yang gelap, cuacanya, salat apa ini? Salat isya dan salat subuh. Kalau salat magrib masih agak terang, ya. Sholat isya dan sholat subuh. Nah, kalau dulu gak ada listrik, gelap gulita, menuju ke masjid sholat isya atau sholat subuh, jalan-jalannya gelap, ya. Tapi tetap melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, maka mereka akan dibalas, akan diberi cahaya yang terang pada hari kiamat nanti, sebagai tanda orang ini memiliki keutamaan mendatangi sholat di kegelapan malam. Disebutkan oleh para ulama bahwa cahaya ini adalah cahaya yang menerangi seseorang ketika menempuh sirat menuju ke surga. Nah, jadi ketika menempuh sirat menuju surga, dia mendapatkan cahaya yang terang sehingga enggak jatuh ke neraka yang di bawahnya itu. Orang-orang munafik ketika berangkat menuju sirat, mereka dikasih cahaya, tapi bukan cahaya dia sendiri, tapi cahayanya orang-orang yang mukminnya bersamanya. Tapi begitu mau menempuh sirat, cahaya mereka padam, gelap, karena imannya tadi dipadamkan oleh kemunafikannya. Nah, ciri orang itu bebas dari sifat kemunafikan, sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Dulu patokannya seperti itu. para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in akan menilai seorang itu terjangkit penyakit munafik ketika tidak muncul di masjid ketika Isya dan Subuh. Ada prasangka menuju ke sana. Nah, karena dua waktu sholat ini yang paling berat bagi orang-orang munafik. Namanya innamal jazaa' min jinsil amal, ya. Balasan itu sejenis amalnya. Orang-orang yang beriman, yang jujur imannya, tetap berangkat ke masjid untuk sholat Isya dan sholat Subuh berjamaah walaupun di kegelapan malam, dibalas oleh Allah, akan diberi cahaya yang meneranginya secara sempurna ketika menempuh apa ini, sirat di hari kiamat nanti. Masya Allah, barakofikum. Adapun kalau di zaman kita sekarang sudah ada listrik, banyak penerang lampu-lampu jalan, maka seharusnya lebih semangat untuk berangkat ke mana ini? Ke masjid. Pertanyaannya, apakah masih tetap dapat penerang pada hari kiamat nanti untuk menempuh sirat? Padahal dia jalannya ya terang, enggak gelap-gelapan ketika di dunia menuju ke masjid. Jawabannya tetap dapat. Ini mengungkapkan betapa beratnya perjuangan para sahabat saat itu untuk menuju ke masjid, ya, tapi tetap semangat walaupun gelap-gelap. Nah, kalau sekarang lampu mati gitu aja gelap, nah itu mau ke masjid itu bingung, ya, males juga, ya. Nah, gelap-gelap. Tapi kalau dulu segala fasilitas masih belum ada, maka mereka tidak kemudian menyerah dengan keadaan. Berusaha untuk mendapat keutamaan tadi, walaupun harus gelap-gelapan ketika jalan menuju ke masjid. Masya Allah, betapa kuat imannya, betapa jujur imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, jadi kita jangan menyombongkan diri kalau dihadapkan sahabat. Tidak ada apa-apanya, ya. Tidak ada apa-apanya. Sahabat itu semata-mata melihat Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas keimanan, itu sudah keutamaannya lebih baik daripada tabi'in yang paling soleh. Cuma lihat tok beriman, ya, masih belum yang lain-lain, itu sudah lebih baik daripada tabi'in yang paling soleh. Tabi'in, ya. Nah, kalau sama kita juga dianggap enak. Tabi'in yang paling soleh aja kalah. Bagaimana lagi dengan sahabat yang sering melihat Rasul, walaupun saat itu dia masih kecil main-main, mustabah lebih baik laki daripada tabi'in yang paling soleh. Masya Allah, ini keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala al-majma'in. Oleh sebab itulah orang yang mencela, yang mencaci maki sahabat itu pasti bukan mukmin yang jujur imannya. Dosanya besar, barakofikum, bahkan termasuk kekufuran, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-1059. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhuwahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu ala al-makari wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidhar sholati ba'da sholah fadhalikum ribat Naam, arwah Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan perkara yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa kecil kalian dan dengannya Allah mengangkat derajat-derajat kalian?" Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, yang pertama, sempurnakanlah wudhu ketika keadaan sulit. Ini sulit air atau sulit menerima air karena dingin ya. Tetap wudhu dengan sempurna. Ini termasuk perkara yang bisa menghapus dosa-dosa kecil dan menaikkan derajat seseorang di surga. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosa yang dihapus, semakin tinggi derajat di surga nanti yang akan didapatkan. Nah, makanya kalau rumahnya dekat, jalan kaki saja ya. Nah, kalau masih memungkinkan jalan kaki saja. Tapi kalau dipertimbangkan waktunya, jalan kaki ke masjid malah ketinggalan, ya sudah gak apa-apa, pakai sepeda. Ya, entah sepeda pancal, sepeda motor ya. Nah, gak masalah. Yang jelas, semakin banyak langkah kaki kita ke masjid untuk jamaah, semakin banyak kesalahan kita yang dihapus oleh Allah dan semakin banyak derajat yang kita dapatkan di surga nanti. Yang ketiga adalah menunggu pelaksanaan sholat berikutnya setelah sholat selesai. Misalkan sholat maghrib, kemudian tidak pulang tapi menunggu untuk melakukan sholat isya selanjutnya. Nah, ini juga bisa menghapus dosa-dosa kecil kita dan mengangkat derajat kita di surga nanti. Dan ini disebut dengan ar-ribat. Ar-ribat itu sebetulnya adalah kegiatan berjaga-jaga di daerah perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang kafir, yang resikonya adalah mati ketika jaga ya, karena berada di area terdekat dengan musuh. Dikirimi rudal pertama kali yo, kena ya. Nah, ditembak dari wilayah orang kafir itu lebih kenal lagi, soalnya kan paling dekat ya kan. Nah, di bom itu, lemparan bomnya itu lebih memungkinkan untuk kena ya kan. Nah, daripada yang tempatnya jauh dari wilayah orang kafir ya kan. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin untuk menjaga kedaulatan wilayah kaum muslimin disebut ar-ribat, termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Orang yang mati ketika ribat aman dari fitnah kubur, yakni tidak ditanya di kubur, dianggap lolos. Apakah juga aman dari adab kubur? Lebih aman lagi, karena yang lolos fitnah kubur berarti akan lolos adab kubur. Nah, ini ternyata pahala semacam itu didapatkan oleh orang yang menunggu pelaksanaan sholat berikutnya setelah sholat sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Kita jangan sampai menyia-nyiakannya. Tapi kalau dilihat tadi, hadis ini sebetulnya anjuran agar kita ini menjadi ahlul masjid, orang yang sobo masjid, gitu ya. Bukan ahlus suk, orang yang sobo apa ini pasar. Gitu. Ya bukan berarti gak boleh ke pasar. Lain ya, sobo pasar itu ahlus suk itu orang yang kerasan di pasar, walaupun pasarnya tutup itu masih di situ, cangkruan, ya. Nah, hatinya itu sudah kadung cinta sama pasar, ya. Nah, padahal pasar itu tempatnya setan, gentayangan. Nah, bikin orang lalai akhirat, apalagi kalau ramai, ya itu. Ya. Seolah-olah itu gak mau meninggalkan standnya. Kalau ditinggal sebentar saja, pelanggan lari ke yang lain, ya, sehingga terus buka 24 jam no stop gitu, ya. Di pasar terus, ya. Di mana sholatnya? Ya sholat di situ, makan di situ, supaya dagangannya ini benar-benar maksimal, ya. Namanya alusuk. Ya, ini orang itu lalai dengan akhiratnya, ya. Walaupun dia mengatakan, wah ini untuk kepentingan akhirat, Pak. Mana ya akhiratmu, ya na'am. Tapi kalau ahli masjid, mereka ini senang berlama-lama di masjid. Senang mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid. Dan selalu berusaha untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, masjid tempatnya malaikat kumpul. Malah malaikat kalau lihat jamaah di masjid melakukan aktivitas ibadah itu didoakan kebaikan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat. Masya Allah. Ini walaupun tokonya tutup, penjual balik, apa pembeli balik nggak jadi beli karena tokonya tutup, ya. Nah, pulang dari masjid tokonya dibuka, pelanggan gak datang, kenapa? Sudah pindah ke yang buka, ya. Nah, ujian, ya. Tapi kalau dia punya keyakinan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan seudan kepada Allah. Enggak sampai nyalakan salatnya gara-gara terlalu lama di masjid, ya. Jualan kok ada yang beli, ya. Karena saat aku tutup sholat, justru itu datangnya pembeli. Nah, ini godaan, ya kan? Nah, barakah itu. Jadi kita tak boleh tergoda seperti itu. Insya Allah barakah dari Allah pasti datang, ya. Memang tak banyak pelanggan yang datang. Yang datang cuma 1-2, tapi borong. Nah, sama saja. Kan gitu, ya. Nah, tak borong. Sak toko ni bisa, nah gitu. 1-2, tapi belinya banyak, lebih bagus daripada yang beli 50 orang beli 1-2 gitu, ya. Nah, langsung dikulak banyak. Insya Allah rezeki dari Allah, ya. Jangan dikira kalau ada toko kok sepi, yo, 1-2 atau yang kesana, tapi orangnya kok tambah lama tambah kaya. Ini bisa jadi sudah dipesan online, ya, ya, begitu. Wah, rame, tapi kok miskin terus orangnya? Itu rame cuma milih-milih barang, gak jadi beli, atau beli 1-2 tok, ya. Nah, jangan tertipu dengan keramaian. Ya, saya itu pernah menyaksikan seperti itu. Wah, ini jualan batik. Ya, besar. Kok gak ramai, ya? 1-2 pengunjung gitu, ya. Nah, tapi ternyata di belakang packing banyak, ya, ngelayani online. Ya, mantap. Wah, ada lagi yang kiosnya biasa-biasa, ramai pengunjung. nyoba gini gak jadi, jadi gitu. Bajunya itu dibongkar-bongkar, ternyata cuma beli satu dua. Gitu. Nah, begitulah. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyalahkan ibadah sholat kita, keberadaan kita di masjid, kemudian suudzon sama Allah Ta'ala. Gagal melakukan itu, jual jalan kurang laku, jangan. Ya, yakin. Wa mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengeluarkan dia dari kesulitan atau memberi jalan dan solusi dari kesulitan, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka tadi. Barakallahu fikum. Naam. Hadis berikutnya yang ke 1060. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Qala Allahu azza wa jalla innama ya'mur masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kalian melihat ada orang yang terbiasa masuk masjid, maka persaksikanlah orang itu imannya bagus. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Oh ya, ada orang kok pergi ke masjid, rajin ke masjid, ya saksikan orang itu imannya bagus, orang itu agamanya bagus, ya rajin ikut taklim di masjid, ya. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sudah terbukti, ya. Mereka-mereka yang imannya lemah, mereka-mereka yang terkena penyakit kemunafikan, wah ini tidak rajin ke masjid tapi rajin ke yang lain. Nah ini suruh taklim di masjid itu malas pol, ya. Nah, tapi kalau ada acara konser, wah itu dia di panggung malahan, ya. Padahal bukan yang tampil, malah naik panggung. Atau minimal dia, nah, bantu cukir. Nah, pokoknya semangat. Atau ada pertandingan bola, wah. Jalan kaki ke stadion pun didatangi. Nah, gak dikasih makan pun gak masalah, datang. Bayar pun dia bayar, ya. Nah, begitulah. Saksikan mereka itu lemah imannya, gitu. Saksikan mereka ini terjangkit kemunafikan. Adzan dikumandangkan, masih asik nonton bola. Nah, apalagi seperti itu, ya sudah. Mau mengharapkan apa dari mereka, ya? Ternyata yang itu tuh banyak. Nah, ini. Yang di masjid, apalagi yang masih muda-muda. Nah, ini sampai sekarang jarang, ya. Insyaallah. Paling yang mau mati-mati saja yang berangkat mbah-mbah. Anak-anaknya mana, cucu-cucunya mana, lah ini. Anak saya nonton bola, cucu saya main game online, ya. Nah, menantu saya Ya, enggak jelas mau mana itu ya nak. Daripada saya sendirian di rumah mati enggak ada yang ngurus, ya mending ke masjid, siapa tahu nyawa saya dicabut di dalam masjid, banyak jamaah yang soleh gitu. Akhirnya mereka-mereka yang bamba tadi itu takut sendirian di rumah ya. Tapi enggak masalah, itu motivasi juga ya. Ke masjid. Karena kematian kan enggak disangka-sangka. Apalagi sudah tua. Enak-enak duduk mati itu udah biasa, banyak terjadi. Enggak ada anaknya, enggak ada cucunya, enggak ada menantunya, pada keluar semua. Bisa bagus. Solusi bah daripada seperti itu udah sobo masjid saja. Gitu. Hanya orang-orang itu nurut. Ya, makanya kalau di kampung-kampung gitu berangkat mbah-mbah. Mas-mas gak ada. Enak. Kemana mas-mas? Nanti itu ke stadion, konser, ya, atau mungkin kemana wis gak jelas ya. Nah ini yang sangat kita sayangkan terjadi, padahal jelas dalam hadis ini ya, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat ada orang yang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah dia memiliki keimanan yang bagus dan baik. So, alhamdulillah ya kan. So, ini yang harus disyukuri. Kondisi seperti ini dipertahankan ya. Anaknya dibawa ke masjid, dibiasakan ke masjid supaya cinta masjid. Baik. Bab berikutnya yang ke-190. Babu fadli intidari sholat. Bab keutamaan menunggu pelaksanaan sholat. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu ayyan qaliba ila ahli ila shalah. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang itu dianggap terus mendapat pahala salat selama yang menahannya adalah salat. Dia tidak kembali ke keluarganya sampai salat dilaksanakan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Insyaallah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menunggu pelaksanaan salat. Jadi sebelum azan datang, azan nunggu salat ya. Itu dihitung dapat pahala salat. Tapi belum dianggap telah salat ya, tapi dianggap mendapat pahala sholat. Ketika sholat dilaksanakan, dapat pahala lagi sholatnya. InsyaAllah. Ini ya, sehingga kalau bisa, kalau memungkinkan ya, sebelum azan ke masjid atau paling tidak pas azan ke masjid, sehingga ada waktu untuk menunggu pelaksanaan apa ini? Sholat, sehingga dapat pahala sholat dobel. Cuma belum dianggap telah sholat, tapi dianggap dapat pahala sholat. Barakofikum. Taib. Hadis berikutnya yang ke-1062. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusaddi ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi sallafi ma lam yuhdith taqul Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat itu akan mendoakan kebaikan kalian selama orang itu masih di tempat sholatnya, selama belum hadas, belum kentut, ya. Nah, malaikat akan berdoa, ya Allah ampuni dia, ya Allah beri rahmat dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah, ketika menunggu sholat tadi itu, selama dia belum kentut. Nah, berarti sekarang dapat keutamaan kan? Nunggu sholat isya kan? Nah, selama belum kentut, ya. Makanya itu kentut itu diusahakan jangan kentut itu menyebabkan malaikat berpaling, ya. Nah, selama tidak kentut, nah sini ya, akan didoakan malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah beri dia rahmat. Ampunan, rahmat itu dua perkara yang lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau dapat kita raih, masya Allah, kita akan menjadi orang yang beruntung. Yang mendoakan malaikat mesti mustajab. Nah, ini kalau orang tadi menunggu sholat dan belum kentut, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-1063. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salatat isya ila syatril lail. Thumma akbal alaina biwajhi ba'dama shalla. Faqala shallan nas warqatu wa lam tazalu fi shalah mudun tadartumuha. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu malam menunda pelaksanaan salat Isya sampai tengah malam. Jadi para sahabat nunggu datangnya Rasul pada sudah adzan. Enggak iqomah-iqomah, karena Rasul belum muncul. Ditunggu sampai tengah malam. Nah, yang lain pada sholat sendiri terus pulang. Pada sebagian dia masih menunggu. Ya, nah. Maka kemudian Rasulullah datang. Ya. Kemudian sholat bersama para sahabat. Selesai sholat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Beliau bersabda, orang-orang sudah sholat dan mereka sedang tidur. Sedangkan kalian masih dianggap sholat sejak kalian menunggu sholat bersama saya. Adzan sampai tengah malam itu diberi pahala sholat. Ya, nah, barakallahu'alaikum. Tapi ini dilihat sikon, ya. Kalau dilakukan, diamalkan, benar-benar jamaahnya kabur pulang semua, ya. Nah, ya. Ini lain posisinya Rasulullah, ya. Nah, atau ada pemberitahuan sebelumnya, ya. Sholat dilaksanakan nanti tengah malam, ya. Yaitu waktu akhir sholat isya yang utama, yang utama, ya. Nah, kalau waktu darurat ya sebelum subuh, tapi waktu akhir sholat isya yang utama itu tengah malam. Nah, sekali-kali nggak apa-apa, tapi ada kesepakatan, ya. Nah, sehingga tetap ada jamaahnya. Kalau nggak ada kesepakatan, bisa jadi iqamah imam sendiri, ya makmumnya nggak ada. Gitu. Tapi harus dilihat sih kan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pada sholat fardu duhur atau asar, bagi makmum apabila membaca ayat setelah Al-Fatihah namun belum sampai akhir ayat, imam sudah rukuk, apa yang harus dilakukan makmum? Ikut rukuk atau meneruskan menyelesaikan ayat yang dibaca? Langsung rukuk bersama imam, menghentikan ayat yang dibaca. Jika imam masih lama, apakah boleh bagi makmum membaca surat lain setelah menyelesaikan surat setelah Fatihah? Naam, boleh membaca lebih dari satu surat setelah surat Al-Fatihah. Boleh. Bagaimana pelaksanaan yang benar dalam membayar fidyah? Sehari satu orang selama 7 hari atau sehari sekalian 7 orang? Karena hutang puasa ada 7 hari. Ya, mana yang lebih mudah dilaksanakan? Dua-duanya enggak apa-apa ya. Nah, misalkan hutangnya sebulan 30 hari. Ya sudah, langsung dibagikan ke 30 fuqara wal masakin sekaligus, ya enggak apa-apa. Kalau nyicil sehari satu fuqara sampai 30 hari, ya enggak apa-apa. Mana longgar dan mudahnya ya. Nah, itu cara membayar fidyah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.